السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم، kita lanjutkan masih hadis yang kelima. Kemarin terakhir membahas tentang iman kepada kitab-kitabnya, demikian pula kepada para rasulnya. Sekarang kita akan membahas al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada kehidupan akhirat. Ketahuilah saudaraku bahwa beriman kepada kehidupan akhirat ada beberapa hal yang harus diimani. Yang pertama, al-iman bi asyratis saah, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana tanda hari kiamat dibagi menjadi dua. Ada tanda hari kiamat yang kecil dan ada tanda hari kiamat yang besar. Tanda hari kiamat yang kecil itu adalah tanda-tanda yang muncul jauh sebelum terjadinya hari kiamat. Sedangkan tanda hari kiamat besar itu adalah tanda hari kiamat yang sudah sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat. Tanda hari kiamat kecil dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tanda hari kiamat yang sudah berlalu dan tidak akan kembali. Contohnya, Nabi mengabarkan tentang Fathu Baitul Maqdis, dikuasainya Baitul Maqdis, dan itu terjadi di zaman Umar. Juga Rasulullah mengabarkan akan adanya wabah penyakit ta'un, dan itu pun terjadi di zaman Umar. Iya. Demikian pula Nabi mengabarkan di antara tanda hari kiamat keluarnya api dari negeri Hijaz, yang saking besarnya api itu menyinari punuk-punuk unta yang ada di Busra, di Syam. Dan itu muncul tahun 654 Hijriah di zaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antaranya juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahwa nanti kalian akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit, dan itu sudah terjadi ketika kaum muslimin berperang melawan Tartar, ya, Mongolia. Ini yang pertama, itu tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan kembali lagi. Yang kedua, tanda hari kiamat yang sedang terjadi, ya, dan akan terus bertambah. Banyak contohnya, Rasulullah bersabda, di antara tanda hari kiamat, ilmu akan diangkat, kebodohan akan merajalela, akan banyak terjadi bencana, gempa bumi dan yang lainnya. Wa yaktsurul harj, kata Rasulullah, dan akan banyak terjadi pembunuhan. Dan itu terjadi seperti yang kita lihat. Juga Rasulullah menyebutkan di antara tanda hari kiamat, ya an yushrabal khamru wa yusammunaha bighairi ismiha. Arak akan diminum dan diberi nama dengan selain nama arak. Dan itu terjadi yang kita lihat. Ya, tidak ada minuman keras namanya arak, Pak. Pasti macam-macam lah namanya. Ya. Demikian pula Yang kita lihat apa? Rasulullah mengabarkan akan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan kita lihat dengan mata kepala. Wanita-wanita yang pakai pakaian yang mercek, ya, sempit banget, tipis dan yang lainnya. Rasul juga mengabarkan akan munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Yang kata para ulama maksudnya itu mobil. Kita lihat itu sudah terjadi. Rasul juga mengabarkan taqarubuz zaman, waktu akan terasa cepat. Wa taqarubul aswaq, pasar-pasar akan menjadi dekat. Kita lihat ya, pasar-pasar menjadi dekat, Pak. Mall-mall berdekatan. Plaza-plaza itu kan pasar. Ya. Sebagian ulama menafsirkan makna pasar menjadi dekat artinya kemudahan di dalam apa? Ya, transportasi. Di mana sekarang ini antum belajar enggak perlu belanja, enggak perlu pergi ke mall, ke mana, buka aja apa? Internet. Bisa di situ belanja banyak di situ. Ya, macam-macam macamnya. Dan itu terjadi seperti yang Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita. Juga Rasulullah SAW ya, mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, yaitu banyaknya fitnah. Dan itu terjadi, kita lihat fitnah yang dahsyat. Nah, ini tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan akan terus bertambah. Yang ketiga, yaitu tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi. Apa itu? Di antaranya Rasulullah mengabarkan bahwa nanti jumlah laki-laki dengan wanita itu 1 banding 50, Pak. Sampai-sampai kata Rasulullah 50 wanita itu diurus satu laki-laki. Bukan 50 wanita suaminya satu, bukan. Maksudnya 50 wanita yang ngurus satu. Ya, saking banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya laki-laki. Para ulama berbeda pendapat, apa sebabnya? Sebagian mengatakan saking banyaknya peperangan sehingga laki-laki banyak yang terbunuh. Sebagian mengatakan enggak, maksudnya kelahiran. Kelahirannya banyak perempuan dibandingkan apa? Laki-laki. Ya. Ini belum terjadi, Pak. Walaupun di sebagian negara ada yang sudah terjadi. Seperti di sebagian negara Eropa itu ya, penduduknya itu ada 3 juta. Ya. Jumlah laki-lakinya hanya 500 ribu sekian. Selebihnya perempuan. Ada tuh, ya. Sehingga mereka mengimpor laki-laki. Ya. Kalau Indonesia, saya pernah diberitahu sama teman saya yang dia bekerja di dinas kependudukan di Indonesia, laki-laki sama perempuan masih berimbang. Bahkan di sebagian kota itu lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini tanda hari kiamat kecil. Di antara tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi apa? Yaitu peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa nanti kaum muslimin akan berdamai dengan Romawi untuk memerangi suatu kaum, suatu musuh. Kemudian mereka menang. Lalu kemudian terjadi perkelahian antara seorang muslim dengan seorang mereka. Lalu mereka membatalkan perjanjian, terjadilah perang yang sangat dahsyat kata Rasulullah SAW yang disebut dengan Malhamatun Kubro. Iya, di mana kaum muslimin kata Rasulullah pada waktu itu adalah sebaik-baik pasukan di dunia. Dan kemudian kaum muslimin menang. Ya, ketika Konstantinopel jatuh kata Rasulullah di tangan kaum muslimin, maka kemudian terdengarlah apa namanya berita bahwa Dajjal sudah keluar. Maka kaum muslimin tidak jadi mengambil ghanimah, masing-masing mereka melarikan diri. Iya. Nah, kemudian kita akan bahas masuk tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat besar dimulai dengan Imam Mahdi dulu. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi itu dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kata Rasulullah, wafaqa ismi ismahu, ismuhu ismi wasmu abihi ismabi. Namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Nanti Imam Mahdi itu namanya nanti Muhammad bin Abdullah. Ya, itu nama Imam Mahdi dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Bapak tahu keturunan Al-Hasan ini masih ada. Raja Yordania itu keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Mereka ya dari Al-Hasani, Raja Abdullah yang sekarang ini, ya. Itu keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warḍah. Ikhwata Islam azanillah. Kapan tandanya Imam Mahdi keluar? Tanda Imam Mahdi keluar itu, Pak, yang pertama kata Al-Imam As-Saffarini dalam kitab Lawamiul Anwar. Yang pertama yaitu sedikitnya kebaikan dan tersebarnya kezaliman. Di mana-mana umat Islam dizalimi. Sedikit ya orang yang berbuat kebaikan. Saking tersebarnya pada waktu itu apa? Keburukan, kebodohan dan yang lainnya. Iya. Tanda yang kedua, dekatnya Imam Mahdi kapan keluar? Yaitu nanti negeri Saudi akan pecah menjadi 3 pasukan dan terjadi perang saudara di sana. Setiap pasukan itu kata Rasulullah dipimpin oleh anak khalifah. Dan mereka akan terus berperang dan tidak ada yang kalah. Kata Rasulullah di saat itulah akan muncul pasukan dari arah timur membawa berbendera hitam. Yang kemudian Imam dan ternyata itu Imam Mahdi. Dan kemudian Imam Mahdi akan dibaiat di Ka'bah. Iya. Di antaranya juga kata Imam As-Saffarini, ya, tanda dekatnya Imam Mahdi tersebarnya pemikiran Khawarij. Kafir mengkafirkan, menghalalkan darah seorang Muslim dan yang lainnya. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum di antara tanda datangnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi sudah kita sebutkan tadi, ya, dia akan bersama pasukannya muncul dari arah timur. Yang dimaksud dengan timur di sini timur kota Madinah. Dan timur kota Madinah itu Syam. Iya. Nanti dia akan datang dari Syam nanti. Dan kemudian Imam Mahdi akan menegakkan daulah Islamiyah yang terakhir itu di Syam. Makanya daulah Islam yang terakhir itu di Syam nanti, Pak. Syam itu mencakup apa? Yordania, terus? Hah? Suriah, Palestine, Lebanon. Nah, itu Syam itu semua itu. Iya. Dan kebangkitan Islam itu dari sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah rusak penduduk Syam, maka tidak ada kebaikannya pada kalian hai umat Islam. Artinya kalau penduduk Syam sudah rusak, umat Islam sudah tidak ada kebaikannya lagi. Kata para ulama, berarti kalau penduduk Syam sudah baik, berarti umat Islam akan kembali jaya. Berarti kejayaan Islam di akhir zaman itu akan dimulai dari sana. Iya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian Imam Mahdi ya akan memerangi Persia, disebutkan sebuah riwayat. Demikian pula terjadinya Malhamah Kubro, berperang melawan Romawi, itu juga dibawa kepemimpinan Imam Mahdi. Iya. Dan di zaman kekhilafan Imam Mahdi kata Rasulullah, muli'atil ardu adlan kama muli'at jawran. Bumi akan dipenuhi oleh keadilan. Sebagaimana bumi dipenuhi oleh sebelumnya dipenuhi oleh apa? Kezuliman. Maka Imam Mahdi, ya, beliau akan menegakkan keadilan di muka bumi. Namun, akhi, Imam Mahdi ketika masih hidup muncul Dajjal. Muncul siapa? Dajjal. Siapa Dajjal? Dajjal ini, akhi, ya, makhluk yang Allah ciptakan dan mempunyai fitnah yang sangat dahsyat. Di mana di zaman Rasulullah Dajjal sudah ada. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa dari seorang sahabat yang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, Tamim bercerita, aku pernah berlayar di lautan bersama beberapa teman-temanku dari Banu Tamim. Kemudian kami terombang-ambing di lautan sehingga kami pun terdampar di sebuah pulau. Kemudian di pulau itu kami bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu, sehingga kami tidak tahu mana depan mana belakang. Lalu aku berkata, kata Tamim, man anti, kamu siapa? Lalu orang itu berkata, ana jassasa, aku jassasa. Siapa jassasa? Tapi dia tidak menjawab dan dia malah berkata, hey kaum, asri'u ila dir. Hey kaum, segeralah kalian pergi ke sebuah tempat ibadah di sana. Karena di sana ada orang yang sangat ingin bertemu dengan kalian. Mendengarkan itu, kata Tamim, kami pun bersegeralah menuju tempat tersebut. Lalu aku melihat, kata Tamim, di dalam tempat tersebut ada orang yang belum pernah aku melihat sebesar itu. Orangnya besar sekali, kata Tamim. Belum pernah aku melihat orang sebesar itu. Di mana kaki dan tangannya diikat dengan rantai-rantai besi. Kemudian Tamim berkata, man ant, kamu siapa? Lalu orang ini berkata, kabarkan dulu kepadaku, siapa kalian, dari mana? Kata Tamim, nahnu qaumun minal Arab, min bani Tamim. Kami dari Arab, kami dari kabilah Tamim. Lalu orang itu berkata, lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad? Kata Tamim, ia sudah hijrah ke kota Madinah dan sudah menguasai kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah. Kata Dajjal, ama innahum lawittaba'uhu lakana khairan lahum. Ya, kata orang ini, kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Ini yang ngomong Dajjal, Pak. Ya. Kemudian orang ini berkata kepada Tamim, kabarkan kepadaku tentang Baisan. Kata Tamim, tentang apanya? Tentang pohon kurmanya, apa masih berbuah? Masih, kata Tamim. Kabarkan kepadaku tentang mata air yang disebut dengan Zuhur. Tentang apanya, kata Tamim. Tentang airnya, masih banyak tidak? Banyak. Kabarkan kepadaku tentang danau yang disebut dengan Tabariyah, Tiberias. Kata Tamim, tentang apanya? Tentang airnya, apa masih banyak? Banyak, kata Tamim. Kata orang ini, kelak pohon kurma yang ada di Baisan itu tidak akan berbuah lagi. Dan kelak mata air yang disebut dengan Zugor itu akan kering. Dan kelak danau yang disebut dengan Danau Tiberias itu akan habis airnya. Dan kelak di saat itulah aku akan keluar. Fa inni ana Dajjal. Ya, aku adalah Dajjal. Lalu Tamim pun diizinkan untuk pergi, kemudian Tamim pun pulanglah. Apa yang terjadi? Tamim pun langsung menuju kota Madinah. Kenapa? Kenapa Tamim tidak langsung ke kabilahnya, tapi langsung ke kota Madinah? Karena Dajjal berkata apa? Kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Maka Tamim pun datanglah ke Rasulullah dan dia masuk Islam, karena Tamim di atas agama Nasrani. Lalu ia pun menceritakan kepada Rasulullah tentang pertemuannya dengan Dajjal. Maka kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, makanakum, tetap duduk di tempat kalian. Lalu Rasulullah pun tersenyum dan bersabda, haddatsani Tamim. Tamim bercerita kepadaku bahwa ia bertemu dengan Dajjal mirip dan persis seperti apa yang aku sifatkan kepada kalian sifat-sifatnya. Itu ada dalam Sahih Muslim, Mbak. Jadi ada seorang sahabat yang pernah ketemu siapa? Dajjal. Tapi qadarullah, ini sahabat dijadikan oleh Allah lupa. Di mana tempatnya, di pulau apa, di sebelah mana, dijadikan oleh Allah lupa. Mungkin kalau kita cari pakai Google Map juga gak ketemu, Pak. Di googling gitu. Jangankan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan itu aja gak ketemu, Pak. Gak tahu tempatnya di mana. Apalagi Dajjal. Yang jelas disebutkan dalam riwayat-riwayat, Pak, bahwa Dajjal nanti akan keluar di sebuah kampung yang bernama Yahuda. Iya. Tepatnya di Asfahan. Asfahan ini sekarang bagian dari Iran. Di sanalah dia akan keluar. Dan perlu antum ketahui, Pak, Dajjal nanti akan keluar dari Asfahan diikuti oleh 70 ribu pasukan Yahudi. Iya. Antum tahu enggak, di Asfahan sekarang itu sudah lebih dari 40 ribu Yahudi, Pak, di sana. Bahkan perkembangan yang paling cepat Yahudi itu di Asfahan sana. Bukan di Israel, bukan. Di Asfahan sana. Iya. Dan saya, dan dikabarkan juga Danau Tiberias sekarang itu sudah mulai menyusut. Iya, Allahu a'lam, mudah-mudahan enggak ketemu Dajjal kita, Pak. Amin. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Dajjal, ya, dia akan keluar. Dan Dajjal ini, Pak, diberikan oleh Allah kehebatan yang luar biasa, fitnah yang sangat dahsyat sekali. Semua nabi dan rasul, kata Rasulullah, mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Rasulullah SAW pun mengingatkan bahaya Dajjal. Kenapa Rasulullah sangat mengkhawatirkan Dajjal, Pak? Padahal kan ada Ya'juj dan Ma'juj juga. Ya. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, dia keluar untuk menghancurkan, selesai. Kalau Dajjal, dia keluar untuk memurtadkan manusia dari agama Islam. Dengan fitnah yang super dahsyat. Karena Dajjal ini berjalan secepat angin, Pak. Dia bisa menyuruh awan untuk hujan. Dia bisa menyuruh orang mati untuk bangkit. Dia bisa menyuruh pohon untuk tumbuh-tumbuh. Daerah yang kering kerontang disuruh sama Dajjal tumbuh-tumbuh. Dan Dajjal keluar, Pak, di saat kelaparan yang luar biasa. Kekeringan yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna baina yaday Dajjal salath, ya, sanawat. Kata Rasulullah SAW, sebelum Dajjal muncul akan ada 3 tahun yang sangat kering dan ya. Di mana tahun yang pertama, kata Rasulullah, Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua, kata Rasulullah, Allah menahan 2/3 air hujan. Dan di tahun yang ketiga, kata Rasulullah, Allah menahan air hujan sama sekali. Dan di saat itu, kata Rasulullah, tidak ada makanan. Tidak ada apa? Makanan. Bayangkan, Pak. Makanya dalam satu riwayat yang lain disebutkan, la taqumu sa'ah hatta yatamanna an-nasu dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang mengharapkan keluarnya Dajjal. Kenapa? Karena saking susahnya di zaman itu. Bayangkan, tidak ada makanan, susah makanan, air kering, ya. Sudah begitu Dajjal datang membawa gunung roti, membawa air. Gimana enggak terfitnah, Pak? Dahsyat sekali. Sudah gitu Dajjal mempunyai kehebatan yang luar biasa, Pak. Bisa menyuruh awan hujan-hujan. Bisa menyuruh pohon tumbuh-tumbuh. Ini Dajjal. Kita-kita aja di zaman sekarang banyak yang ketipu sama dukun-dukun. Itu baru Dajjal kecil gitu, Pak. Sama Dajjal kecil aja banyak orang yang ketipu, Pak. Iya. Tinggal pakai sorban, tinggal pakai gamis, ya Ghostbuster dah. Wah, gini-gini kan. Wah, ini karomah ini katanya. Ini baru dajjal kecil, gimana dajjal beneran yang besar? Dahsyat sekali. Makanya ya akal Islam, fitnah dajjal luar biasa dahsyat sekali. Iya. Maka dajjal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkeliling dunia. Tidak ada satupun tempat kecuali akan didatangi oleh dajjal. Kalau dajjal mendatangi suatu kaum dan mereka menyuruh untuk beriman kepada dirinya, tapi mereka tidak beriman, maka dajjal berkata kepada tanahnya, kering kalian, kering kerontang. Iya. Kemudian dajjal pun kata Rasulullah SAW akan memerangi Syam. Ketika kaum muslimin mendengar, ya waktu itu kan daulah Islam ada di mana? Di Syam. Ketika mereka mendengar dajjal akan menyerang Syam, kaum muslimin langsung bersembunyi pergi ke Bukit Tursina. Mereka berlindung di sana. Karena mereka tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan pasukan dajjal. Kemudian dajjal pun kemudian apa? Mendatangi kota Makkah dan Madinah. Namun kota Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat yang menghunuskan pedang-pedang mereka. Maka kemudian dajjal mengepung kota Madinah. Kata Rasulullah, ia akan bercokol di Jurf. Jurf itu Pak, di belakang Gunung Uhud. Yang sekarang jadi perkampungan namanya Azhariyah. Nah disitulah nanti dajjal akan bercokol untuk mengepung kota Madinah. Ketika kota Madinah dikepung dan dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah, kata Rasulullah, kota Madinah berguncang, 3 kali guncangan. Keluarlah orang-orang munafiknya untuk bergabung dengan dajjal. Iya. Ternyata dajjal tidak mampu untuk menguasai kota Makkah dan Madinah. Maka kemudian dajjal, iya, di saat seperti itu kaum muslimin sedang genting, Pak. Allah izinkan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa turun ya akal Islam. Namun sebelumnya akhi, dajjal berapa lama hidup di dunia? Kata Rasulullah, dajjal hidup di dunia 40 hari. Hari pertama sama panjangnya dengan 1 tahun. Alhamdulillah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, hari yang panjangnya sama dengan 1 tahun itu sholatnya gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tetap kalian sholat seperti biasa. Dan kalian perkirakan sendiri waktunya. Jadi di hari yang yang panjangnya sama dengan apa? 1 tahun, kita sholatnya tetap sama dengan hari-hari biasa. Hari kedua kata Rasulullah panjangnya seperti 1 bulan. Hari ketiga panjangnya seperti 1 minggu. Dan hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Siapa yang akan jadi pengikut dajjal, Pak? Yang akan menjadi pengikut dajjal pertama Yahudi. Yang kedua Khawarij. Disebutkan dalam hadis bahwa orang Khawarij itu kata Rasulullah akan muncul di setiap zaman. Sampai generasi akhir mereka berkeluar bersama dajjal. Yang ketiga wanita. Kebanyakan pengikut dajjal itu wanita. Makanya fitnahnya dahsyat, Pak. Kenapa kata para ulama wanita itu banyak jadi pengikut dajjal? Pertama, kata mereka, kata para ulama, karena wanita itu banyak dikuasai oleh kebodohan. Yang kedua, karena wanita banyak menggunakan perasaan. Iya. Walaupun tetap ada wanita-wanita yang mereka selamat dari dajjal, iya. Mereka wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya hati-hati, Pak. Dajjal tuh pengikutnya wanita cantik-cantik lagi, Pak. Buat jomblo-jomblo nih yang kasihan nih. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Siapa lagi yang menjadi pengikut dajjal? Di antara pengikut dajjal kata para ulama orang-orang Arab Badui. Kenapa? Karena mereka rata-rata orang-orang bodoh. Berarti itu menunjukkan, Pak, yang akan menjadi pengikut dajjal adalah orang-orang yang bodoh terhadap agama Allah. Orang-orang yang bodoh terhadap sunnah Rasulullah. Makanya yang akan selamat siapa? Yang faham tentang din, agama. Kata Rasulullah, ketika di zaman Dajjal, kata Rasulullah akan ada seorang pemuda. Ia ditangkap oleh Dajjal. Kemudian pemuda ini berkata dengan lantangnya, "Hai kaum, sesungguhnya dia adalah Dajjal, tukang dusta." Iya. Lalu Dajjal pun menangkap si pemuda ini. Kata Rasulullah SAW, lalu kemudian si pemuda ini disuruhnya beriman kepada Dajjal. Tapi ternyata si pemuda tidak mau beriman. Maka kemudian si pemuda ini digergaji, Pak. Badannya jadi belah dua. Lalu kemudian Dajjal pun berjalan di antara dua potongan tubuhnya. Bersatu lagi, hidup lagi. Lalu kemudian Dajjal berkata kepada si pemuda itu, "Apakah kamu yakin aku Tuhan kamu?" Apa kata si pemuda itu? "Justru aku semakin yakin kamu itu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW." Si pemuda ini punya ilmu tentang sunnah, tentang hadis. Maka dia selamat. Maka kemudian kata Rasulullah, si Dajjal berusaha untuk membunuh si pemuda lagi itu, ternyata tidak mampu. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Isa turun? Sudah masuk maghrib belum? Hah? Jam berapa? 3 menit lagi. Di mana Nabi Isa turun? Nabi Isa turun di Damaskus, Suriah. Di Menara Putih, di Masjid Jami Damaskus. Makanya kalau antum lihat di Damaskus itu ada Masjid Jami Damaskus, menaranya putih. Disitulah Nabi Isa akan turun. Di waktu kapan? Di waktu kaum muslimin hendak melaksanakan sholat subuh. Ketika kaum muslimin hendak melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba terdengar suara, "Ayo kita berjihad." Mereka melihat ke belakang, ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa akan turun mengendarai malaikat. Dan cirinya Nabi Isa, kata Rasulullah, rambutnya itu selalu basah. Ya, seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Ya. Maka kemudian dikumandangkan oleh Nabi Isa, "Jihad fisabilillah." Maka bersiap-siaplah kaum muslimin berjihad melawan Dajjal dan pasukannya. Dan Nabi Isa diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa juga, Pak. Kata Rasulullah, tidak ada orang kafir yang menghirup nafasnya Nabi Isa kecuali akan mati. Dan nafasnya Nabi Isa itu tercium sejauh mata memandang beliau. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, Dajjal akan mengkerut seperti garam dalam air. Dan di situ ya kaum muslimin memerangi orang-orang pengikut Dajjal dan orang-orang Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, batu-batu berkata, "Hai muslim, ini di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia." Kecuali pohon gorkot, karena itu pohon mereka. Makanya sekarang di Israel, Pak, lagi digalakkan menanam pohon gorkot. Ya, ketakutan mereka. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yang. Dan terus Nabi Isa akan mengejar Dajjal. Sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lud dengan tombak kecilnya beliau. Akhirnya matilah Dajjal. The end. Ya, bagaimana kisah selanjutnya? Nanti habis maghrib. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan ikhwatul Islam. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kisah terbunuhnya Dajjal dan bahwasannya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di sebuah tempat yang bernama Babul Lud. Kemudian setelah matinya Dajjal, maka Nabi Isa tidak menerima kecuali dua, antara Islam atau dibunuh. Iya. Jadi di zaman Nabi Isa tidak lagi diterima jizyah. Apa jizyah? Upeti. Kalau di zaman Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk Islam tapi dia tetap di atas kekafirannya dan dia mau tinggal di negeri Islam, boleh, tapi dia wajib bayar jizyah setiap tahunnya 1 dinar. Tapi di zaman Nabi Isa, Rasulullah mengabarkan di zaman Nabi Isa sudah beliau tidak menerima jizyah. Beliau hanya menerima Islam atau jika tidak maka dibunuh. Maka di saat itu seluruh manusia masuk Islam. Bahkan seluruh ahli kitab masuk Islam. Dan itulah yang dimaksud firman Allah dalam surat An-Nisa. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Jadi nanti di zaman Nabi Isa sudah tidak ada ahli kitab lagi. Di zaman Nabi Isa tidak ada lagi orang kafir. Karena orang kafir kalau enggak mau masuk Islam dibunuh. Ya, maka pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah seluruh dunia Islam. Di zaman Nabi Isa ya semuanya masuk Islam. Dan itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Saya bluku hadzal amru ma balaghal lail wan nahar. Urusan ini, agama ini, kata Rasulullah, akan sampai ke tempat-tempat yang sampai padanya siang dan malam. Iya. Kemudian setelah itu pun Nabi Isa Imam Mahdi pun meninggal dunia. Imam Mahdi meninggal dunia, kemudian dikuburkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa akan tinggal di bumi 40 tahun lamanya. Iya. Dan di zaman Nabi Isa itu Pak terjadi pertama keberkahan yang luar biasa. Yang kedua, ya, keamanan yang luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW di zaman Nabi Isa itu ya, buah delima itu satu bijinya cukup dimakan 8 orang. Saking berkahnya di zaman itu ya kota Islam azani Allah wa iyyakum. Bahkan kata Rasulullah, anak-anak bermain dengan ular, ular tidak mematuknya. Bahkan di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Isa, binatang-binatang buas akan berbicara. Iya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa dahulu di zaman Rasulullah ada seorang penggembala kambing yang kehilangan kambingnya. Rupanya kambingnya itu dimangsa oleh seekor serigala. Maka penggembala kambing ini mengejar serigala tersebut sehingga akhirnya ia berhasil mengambil kambingnya dari serigala tersebut. Tiba-tiba serigala itu duduk, lalu dia berkata, kenapa engkau mengambil rejeki yang telah Allah berikan kepadaku? Maka penggembala kambing ini terkejut dan berkata, dzibun yatakallam kama yatakallamul insan. Aneh sekali, ini ada serigala bisa bicara seperti manusia bicara. Maka kemudian serigala ini berkata, maukah aku beritahu kepada kamu yang lebih aneh dari ini? Muhammad di kota Yathrib, Madinah, ya'tihi wahyun minas sama, datang kepadanya wahyu dari langit di waktu siang dan malam. Maka mendengar itu ya akhi, si penggembala ini pun pergilah langsung ke kota Madinah. Ia pun beriman kepada Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Maka apa kata Rasulullah? Sungguh demi Allah, kelak binatang-binatang buas akan berbicara kepada manusia. Jadi Rasulullah mengabarkan nanti binatang buas itu akan berbicara. Ya, nanti antum ke taman safari, ya, diajak ngobrol sama singanya, Pak. Ya. Di zaman Nabi Isa itu akan terjadi seperti itu. Namun ya akhir Islam, setelah meninggal Imam Mahdi, Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Isa, anihriz ibadi bitur, bawalah hamba-hambaku kaum mukminin ke bukit Tur sana. Dibawalah ke bukit Tur sana. Lalu kemudian Allah mengeluarkan hamba-hambanya yang tak mungkin dikalahkan. Siapa dia? Ya'juj dan Ma'juj. Maka di saat itulah keluarlah Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun. Dari seluruh tempat dia keluar. Ya. Masya Allah. Tidak ada, kata Rasulullah, tidaklah Ya'juj dan Ma'juj melewati suatu desa, suatu kampung, suatu kota, kecuali dihancurkan sehancur-hancurnya dan dibunuhi manusianya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu hanya tujuannya satu, dia ingin menghancurkan. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu, Pak, dari itu nama kabilah. Kabilah Ya'juj dan kabilah Ma'juj. Ya. Yeah. Rasulullah memberikan kabar kepada kita bagaimana sifat fisik Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah, Ya'juj dan Ma'juj itu matanya sipit, hidungnya pesek, wajahnya bagaikan perisai. Kayak apa ya? Ya. Jadi matanya sipit, hidungnya pesek, wajahnya bagaikan apa? Perisai. Iya. Ikhwata Islam, subhanallah. Ya'juj dan Ma'juj ini pasukan yang tak mungkin kalah dan tak bisa kalah. Maka di saat itu kaum muslimin pun ya berlindung di Bukit Tur. Dan di saat itu kaum muslimin kelaparan yang sangat, Pak. Maka kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Allah memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirimkan penyakit di mana keluar dari tengkuk-tengkuk Ya'juj dan Ma'juj itu ulat. Lalu mereka pun mati. Ya. Yeah. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata bumi ini, kata Rasulullah, dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada satu jengkal bumi kecuali di situ ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga kaum muslimin kembali kesulitan karena bau anyir dan bau bangkainya itu. Maka kemudian Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah supaya Allah membersihkan bumi dari bangkai mereka. Maka Allah kirimkan, kata Rasulullah, burung yang lehernya sebesar-besar leher unta. Lalu ia pun, burung itu membawa ya bangkai Ya'juj dan Ma'juj entah kemana, Rasulullah tidak menyebutkannya. Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian setelah itu kembalilah. Ya, setelah Ya'juj dan Ma'juj semua mati, bumi pun sudah bersih. Maka Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, tumbuhkanlah tanaman-tanamanmu. Lalu bumi pun kembali menjadi subur. Karena sudah kita sebutkan tadi ya akhir Islam ya, bahwasanya sebelum Dajjal muncul bumi akan kering kerontang. Allah tahan air hujan 3 tahun. Luar biasa. Maka di zaman Nabi Isa bumi pun kembali mengeluarkan keberkahannya ya akhir Islam. Di zaman Nabi Isa masya Allah berkah luar biasa sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Yang kemudian setelah 40 tahun Nabi Isa pun meninggal dunia. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, maka orang-orang yang terpaksa masuk Islam kembali kepada kekafiran lagi. Ya. Apa yang terjadi? Akhir Islam keluar lagi tanda hari kiamat besar yang lain. Karena kata Rasulullah, tanda hari kiamat besar itu kalau ini sudah selesai langsung datang yang lainnya. Terus demikian. Karena tanda hari kiamat besar itu ada 10. Yang pertama Dajjal. Yang kedua Nabi Isa. Yang ketiga ya, keempat, kelima yaitu ada bagian bumi yang ditenggelamkan di timur, di barat dan di jazirah Arab. Yang keenam munculnya binatang dari dalam bumi. Kemudian turunnya asap. Iya. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kemudian munculnya api dari Yaman. Ya. Itu tanda-tanda hari kiamat besar ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Setelah Nabi Isa meninggal dunia muncul ya, tanda hari kiamat besar yang lainnya. Yaitu munculnya binatang dari dalam bumi. Jadi ikhtilaf para ulama. Binatang yang dari dalam bumi ini bentuknya apa? Ada yang mengatakan ya berbentuk unta. Namun tidak ada satupun riwayat yang sahih dalam masalah ini. Sehingga kita hanya berkata wallahu alam. Ya. Allah hanya mengatakan dalam Al-Qur'an itu dabbah. Dalam bahasa Arab dabbah itu biasanya dimutlakan untuk binatang yang berkaki empat. Ya. Di mana binatang ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Tidaklah melewati orang kafir kecuali dicap wajahnya jadi bersih, putih. Dan tidaklah melewati orang kafir kecuali dicap menjadi hitam, kelam. Iya. Terus sampai kemudian munculnya apa? Tenggelamnya bagian tiga bagian tadi. Jadi timur, di barat, di jazirah Arab, tenggelam ke bumi. Kemudian turunnya dukhon, apa itu? Asap tebal. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Imam Muslim meriwayatkan dalam Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, di antaranya di situ ada Abu Dzar. Atadruna aina tajri hadhihi syams? Tahukah kalian kemana matahari ini berjalan? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, inna tajri li mustaqarrillah tahtal arsh. Sesungguhnya matahari ini berjalan menuju tempatnya di bawah arsh. Fatasjud, lalu matahari ini akan sujud kepada Allah. Lalu kemudian ya Allah memerintahkan matahari untuk terbit dari timur. Demikian setiap harinya. Sampai akhirnya kata Rasulullah, ya ketika matahari terbenam, ia pun sujud. Lalu kemudian Allah berfirman, muncullah kamu dari arah kamu datang. Maka kemudian ia pun muncul dari arah barat. Maka di saat itu bapak sekalian, seluruh manusia beriman. Tapi keimanannya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Sebagaimana Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu telah muncul, yaitu maksudnya kata para ulama terbitnya matahari dari barat, maka tidak lagi bermanfaat keimanan di saat itu yang sebelumnya tidak beriman. Ya, bayangkan Pak, di saat itu manusia akan sangat terbelalak dan keheranan, kok matahari terbitnya dari mana? Barat. Ya. Maka di saat itulah mereka yang kafir beriman kepada Allah. Tapi keimanan di saat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya. Yang kemudian tanda hari kiamat besar diakhiri dengan munculnya apa? Api dari arah Yaman yang akan mengumpulkan manusia ke barat, ke Syam. Maaf. Lalu kemudian Allah pun perintahkan malaikat apa namanya Israfil untuk meniup sangka kala. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi inilah tanda-tanda hari kiamat besar yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita masuk kepada fase hari kiamat. Ditiuplah sangkakala. Sangkakala itu apa, Pak? Sangkakala itu berbentuk tanduk yang tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Kaifa an'am wa sahibus sur qad taqama sur wa intadhara mata udhina lahu bin nafkh." Bagaimana aku merasa tenang, kata Rasulullah, sementara sekarang malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan mulutnya di depan sangkakalanya. dan ia sudah bersiap-siap untuk mendengarkan aba-aba dari Allah untuk meniupkan sangkakala. Masya Allah ya akhul Islam. Maka ketika ditiupkan sangkakala, hancurlah semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tuh, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kenapa disebut Al-Qari'ah? Qari'ah itu dari kata qara'a yaqra'u, artinya membuat manusia terkejut, memekakkan telinga-telinga. Ya. Karena tiupan sangkakala yang begitu sangat dahsyat. Wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia bertebaran bagaikan apa? Ya, belalang-belalang lari sana sini, pusing sudah, Pak. Bapak sudah enggak kepikiran anak, suami sudah enggak kepikiran istri. Ya, di saat itu Masya Allah dahsyat sekali, bayangkan kalau kita saja, Pak. Ini lagi enak-enak tiba-tiba apa? Gempa dahsyat gitu. Pasti kita akan berhaburan kan? Udah enggak mikir lagi udah. Enggak mikir lagi mobilnya, enggak mikirin anaknya, enggak mikirin apa yang dia pikirkan bagaimana saya selamat. Itu baru kecil segitu. Gimana hari kiamat ya akhul Islam? Matakunul jibalu kal ihnil manfush kata Rasulullah, dan gunung-gunung itu bagaikan debu yang berhamburan. Iya. Kemudian apa, Pak? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan idza samaa'un fatarat. Apabila langit pecah, langit pecah. Iya. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan menjadi dipanaskan. Bayangkan, di saat itu lautan menjadi api. Menjadi panas. Bingung manusia mau pergi kemana. Ya, kehancuran yang luar biasa dahsyat. Luar biasa sekali, mengerikan. Maka ditiuplah sangkakala. Pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahwa sangkakala itu ditiup dua kali. Tiupan yang pertama untuk menghancurkan. Allah berfirman, "Yauma tarjufur rajifah tatsba'uha ar-radifah. Qulubu yauma idzi wajifah." Pada hari ditiupkan sangkakala yang pertama, kemudian diikuti oleh sangkakala yang kedua. Maka sangkakala pertama menghancurkan, semua hancur, semua mati. Iya. Lalu kemudian Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Iya. Kemudian Allah tiupkan sangkakala. Ya, sebelum ditiupkan sangkakala, Allah turunkan air hujan kata Rasulullah, seperti air mani. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat meniupkan sangkakala yang kedua. Apa yang terjadi? Tiba-tiba manusia bangkit dari alam kuburnya. Ya, kebangkitan. Dan kebangkitan itu, Pak, sangat masuk di akal. Allah menetapkan kebangkitan dalam Al-Quran dan mengajak kita berpikir bersama. Menegakkan hujah-hujah akal yang luar biasa, kita tidak bisa menolaknya. Ya. Pertama, Allah mengajak kita akal kita berpikir tentang awal penciptaan kita. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjayni dzakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira akan dibiarkan ia sia-sia hidup di dunia? Bukankah manusia itu tadinya berbentuk saripati air mani yang terpancar? Lihat saudaraku. Iya. Allah mengatakan, bukankah manusia itu tadinya berbentuk saripati air mani? Kemudian Allah sempurnakan ia menjadi segumpal darah, segumpal daging, jadi manusia. Lalu Allah jadikan ia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati? puja yang luar biasa, Pak. Artinya kalau Allah mampu menciptakan manusia dari air mani, masa Allah enggak mampu untuk membangkitkan mati orang yang sudah mati? Enggak mungkin banget, Pak. Sangat mungkin bagi Allah untuk apa? Membangkitkan. Allah juga berfirman, "Wa darada lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Manusia memberikan perumpamaan. Lalu ia berkata, siapa sih yang bisa menghidupkan manusia yang telah menjadi tulang belulang? Allah berfirman, katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali, Allah mampu untuk membangkitkan manusia untuk kedua kali. Gampang. Allah juga berfirman, wa talal ardu hamidah. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلِيهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. Kamu lihat, bumi itu kering kerontang. Ketika kami turunkan air hujan, tiba-tiba ia menjadi hijau, tumbuh tanaman. Kemudian Allah mengatakan apa? Sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang mati itu, dialah yang akan menghidupkan manusia yang telah meninggal dunia. Lihat, ya, Bapak sekalian. Bapak lihat, yang namanya pohon beringin itu bijinya segede gini, Pak, kecil. Tiba-tiba apa yang terjadi, Pak? Keluar tunas. Besar, besar, besar. Dari biji kecil, jadi gede. Manusia pun begitu. Kata Rasulullah SAW, manusia ketika meninggal, dikuburnya, semuanya akan hancur, kecuali bagian dari tulang ekornya. Itu tidak akan hancur. Dari situlah Allah akan kembali apa? Membentuk manusia. Iya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kenapa Allah mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, Pak? Ashabul Kahfi itu 7 pemuda yang ditidurkan di mana? Di gua. Berapa tahun, Pak? 309 tahun, Pak. Untuk apa? Allah ingin menetapkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah bagi Allah. Makanya ya akal Islam, kita ya kebangkitan itu sangat mungkin secara akal. Dan Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia. Maka kemudian dibangkitkanlah manusia, fa idzahum yanzurun. Maka dalam keadaan mereka melihat. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir, di saat itu orang kafir akan berkata, ya wailana mam ba'atsana mim marqadina, celaka untuk kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini. Ya, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun, ini dia yang dijanjikan oleh Allah dan ternyata benar para rasul itu. Maka di saat itulah orang kafir berkata, Bapak, hadza yaumun asir. Ini hari yang berat. Hari yang berat. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat agar semua manusia berkumpul di padang mahsyar. Ya. Maka mereka pun kemudian berlarian menuju padang mahsyar, ka'annahum jaradum muntashir, muhti'ina ila da'. Ya. Mereka berpergian, berlarian bagaikan apa? Apa sih? Jarad dan muntashir. Jarad itu belalang, ya, yang bertebaran, yang menyambut panggilan dan seruan untuk berkumpul di padang mahsyar. Seluruh manusia pun dikumpulkan, Pak, dalam keadaan telanjang, ya, belum disunat, ya, dikumpulkanlah di padang mahsyar. Maka kemudian mereka berdiri dan dikumpulkannya manusia itu bermacam-macam, Pak. Ada yang membawa dosanya sebesar rumah, ada yang dikumpulkan dalam keadaan dia sebesar semut diinjak-injak. Siapa mereka? Kata Rasulullah, mereka orang-orang yang sombong waktu di dunia. Maka dikumpulkan menjadi kecil diinjak-injak manusia. Ada juga yang dikumpulkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbalik. orang yang terdahulu dibunuh, dia akan dikumpulkan dalam keadaan ia sambil membawa kepalanya. Jadi orang itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Orang yang meninggal mati syahid, kata Rasulullah, dikumpulkan dalam keadaan darahnya keluar, tapi wanginya wangi minyak kasturi. Orang yang meninggal ketika sedang haji, dia akan dikumpulkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya, masing-masing mereka yang akan Islam, azan ya Allah wa yakum. Kemudian mereka menunggu di padang mahsyar itu. Menunggu dan menunggu dalam keadaan matahari itu didekatkan 2 mil atau 1 mil. Bayangkan. Kita aja matahari jauh benar nih. Kalau kita berada di triknya matahari, gimana Pak panasnya, Pak? Luar biasa sekali. Kita butuh naungan, mencari tempat berteduh. Maka manusia pun nanti di hari kiamat akan mencari tempat berteduh. Ternyata kata Rasulullah, yang dinaungi oleh Allah hanya 7 orang saja. Siapa mereka? Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang keempat, kata Rasulullah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dia selalu ingin pergi ke masjid. Selanjutnya kata Rasulullah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, rupawan dan bangsawan. Tapi si laki-laki ini berkata, saya takut sama Allah. Kemudian siapa lagi? Orang yang bersedekah tapi ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh kata Rasulullah, orang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu ia menangis mengingat dosa-dosanya. Maka ini orang-orang yang akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat, Pak. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari itu. Iya. Maka kemudian Bapak sekalian, di saat manusia di padang mahsyar menunggu, manusia masing-masing berkeringat, kata Rasulullah. Ada yang keringatnya sampai ke betisnya, ada yang sampai ke pahanya, ada yang sampai ke pusatnya, ada yang tenggelam sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Iya. Di saat menunggu itu, Pak, luar biasa. Menunggu tiba di padang mahsyar itu selama 40 tahun, bayangkan. Iya, menunggu siapa? Menunggu kedatangan Allah. Tapi alhamdulillah, kata Rasulullah, untuk orang-orang yang beriman, 40 tahun itu seperti antara asar dan maghrib. Dalam satu riwayat, seperti antara zuhur dan asar. Iya. Itu untuk kaum mukminin, alhamdulillah. Maka di saat itu, ya, manusia sudah enggak, yang dia pikirkan cuma dirinya aja. Gimana? Allah berfirman dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam, kata Allah. Disebutkan dalam hadis, neraka jahannam akan ditarik, di mana penariknya aja ada 70 ribu, dan setiap penariknya ditarik oleh 70 ribu malaikat. Berarti 70 ribu kali 70 ribu berapa, Pak? 4.900.000 malaikat yang akan menarik neraka. Ya. Yauma idzi yatadzakkarul insan, Allah mengatakan di hari itu manusia akan ingat tentang amalan dulu di dunia. Ya. Maka di saat itu orang kafir ingin kembali ke dunia, ingin kembali beramal, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka di saat itulah, Pak, yang ada hanya penyesalan dan penyesalan, ketakutan dan ketakutan. Maka kemudian kaum mukminin datang kepada Nabi Adam. Hai Adam, ya tolonglah engkau berikan syafaat kepada kami. Kata Nabi Adam, dulu aku berbuat dosa. Coba kalian datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berkata sama. Coba datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata sama. Coba datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akhal Islam. Ya. Di padang mahsyar itu, ya akhal Islam, azanillahu wa iyyakum, ada beberapa kejadian, ya, hal-hal yang akan terjadi di padang mahsyar nanti itu. Apa saja? Yang pertama, di padang mahsyar akan ada yang disebut dengan hisab. Akan ada disebut apa? Hisab. Dan hisab itu ada dua macam, Pak. Ada hisab yang berat dan ada hisab yang ringan. Apa hisab yang berat? Hisab yang berat itu seorang hamba akan ditanya oleh Allah sedetail-detailnya. Ya. Sedangkan hisab yang ringan itu seorang mukmin hanya sebatas diingatkan dosa-dosanya. Setelah itu Allah maafkan. Ya. Disebutkan dalam At-Tirmidzi bahwa Allah akan menghisab seorang mukmin, fawadu'a kanafah, kata Rasulullah, lalu Allah pun meletakkan penutup supaya tidak diketahui oleh yang lain. Lalu Allah kemudian berfirman kepada si mukmin ini, ata'rifu dzambakada? Apakah kamu ingat dosamu yang ini? Apakah kamu ingat dosamu yang itu? Si mukmin terus mengakui dosanya. Dan ia merasa meryakin akan dilemparkan ke neraka. Maka Allah berfirman, di dunia aku telah tutupi untukmu, hari ini pun aku telah tutupi untukmu. Lalu Allah pun memaafkan dia. Ini hisab yang ringan. Ya, berarti Pak, supaya kita dihisab yang ringan berdasarkan hadis ini menunjukkan bagaimana caranya. Caranya akui dosa kita hari ini juga, supaya nanti di hari akhirat kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Tapi kalau sekarang kita tidak mengaku dosa kita hari ini, di akhirat pun kita tidak akan mengaku dosa kita. Maka kalau di akhirat kita tidak mengaku, maka Allah kunci mulut kita. Kemudian disuruh berbicara tangan kita, kaki kita, Allah akan hadirkan saksi-saksinya. Ya, pohon yang dahulu kita berbuat maksiat di situ, tembok yang dahulu menjadi saksi kita berbuat maksiat di situ, didatangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini kata Rasulullah pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamat wal afiyah. Iya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ia akan berfirman, hendaklah setiap orang mengikuti sesembahan mereka masing-masing. Yang menyembah api ikut api, yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah para nabi akan berlepas diri. Ya. Fayabqal mu'minun, kata Rasulullah, tersisa kaum mukminin. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, antum hahuna wa qad dhahaban nas. Kalian masih di sini sementara orang-orang sudah pergi. Apa kata kaum mukminin? Antadhiru Rabbana, kami menunggu Tuhan kami. Lalu Allah berfirman kepada mereka, aku Tuhan kalian. Ya, maka kaum mukminin berkata, kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Lalu Allah berfirman, dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Kata mereka, dengan betis. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya, kata Rasulullah. Maka di saat itulah kemudian kaum mukminin sujud seluruhnya. Adapun orang yang dulu sujudnya ke riya, kata Rasulullah, setiap kali dia mau sujud, kembali lagi tidak bisa untuk sujud. Karena sujudnya dahulu cuma riya dan sum'ah saja. Iya. Nah, itulah saudaraku sekalian. Di padang mahsyar itu, ya akhul Islam, akan ada apa? Timbangan. Manusia akan ditimbang amalnya, Pak. Iya. Kata Rasulullah, yu'ta bi rajulin dhakhmin, akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar. Ketika ditimbang ternyata lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Karena yang menentukan timbangan di hari kiamat itu apa? Amal. Bukan badannya gede, Pak, bukan. Pernah suatu ketika, Pak, Rasulullah melihat para sahabat mentertawakan Ibnu Mas'ud yang sedang naik pohon kurma. Maka Rasulullah bertanya, kalian sedang mentertawakan siapa? Itu, hai Rasulullah, betisnya Ibnu Mas'ud kecil banget. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. dan nanti dilanjutkan nanti bayar. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah sholat sunnah qobliyah dilaksanakan setelah sholat wajib berjamaah? Kalau memang kita tidak sempat untuk sholat qobliyah, maka boleh dikodok setelah sholat wajib. Dasarnya hadis bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki setelah selesai sholat subuh, ia sholat dua rakaat. Lalu Rasulullah bertanya, sholat apa itu? Kata orang itu, ini tadi ya Rasulullah, aku tidak sempat qobliyah subuh. Maka Rasulullah diam, tidak mengingkari. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi, hadis ini hasan insyaallah. Iya. Batasan telapak tangan pada aurat wanita atau apakah punggung tangan termasuk aurat, Ustaz? Ketahuilah dalam bahasa Arab itu kaf. Rasul mengatakan kepada Asma, sesungguhnya wanita itu aurat kecuali wajah dan kafah, kaf. Kaf itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi telapak tangan. Padahal sebetulnya dalam bahasa Arab kaf itu segini, Pak. Disebut kaf itu segini. Ya, berarti wanita punggung tangannya termasuk aurat tidak? Karena itu termasuk kaf. Iya. Saya baru hijrah setelah hampir 30 tahun kerja di bank konvensional. Saat ini saya sedang semangat thalabul ilmi. Hampir setiap hari saya memburu kajian. Suami menemani kalau saya libur. Mohon arahan Ustadz, kiranya ilmu apa saja yang harus saya prioritaskan. Yang harus diprioritaskan itu adalah ilmu tauhid dulu. Akidah. Ya, pahami betul hakikat tauhid, pahami betul tentang hakikat syirik, ini yang paling dasar. Ya. Kemudian setelah kita pahami itu baru belajar yang kewajiban-kewajiban yang setiap harinya kita lakukan, salat, wudu. Dalilnya hadis bahwa Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah." فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَارِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهِ اِفْتَرَضُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Kata Rasulullah SAW apa? Kepada Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz, karena Rasulullah akan mengirim Mu'adz ke Yaman mau berdakwah. Apa kata Rasulullah, hai Mu'adz, nanti kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan mereka agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Jika mereka menaatimu, ajarkan mereka untuk sholat lima waktu sehari semalam. Lihat, itu menunjukkan Pak, berarti yang pertama kali harus dipelajari apa? Tauhid, masalah iman dulu. Baru kemudian kita belajar tentang apa? Sholat yang sehari-harinya kita tidak lepas darinya. Ya. Orang yang sudah meninggal duluan sebelum datangnya hari kiamat, apa bisa jadi pengikut Dajjal? Ya enggak lah. Dajjal itu Pak, sebetulnya tidak bisa menghidupkan orang yang sudah. Kalau ada disebutkan, ya itu tipuannya Dajjal. Makanya disebut Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab itu dari kata Dajjal, artinya pendusta. Makanya dia akan menipu manusia. Dia akan membawa api dan akan membawa air. Kata Rasulullah apa? Apinya Dajjal itu air yang dingin. Dan airnya Dajjal itu api yang sangat panas. Tapi disulap sama dia Dajjal, disihir. Seakan-akan api itu apa? Air, air itu api. Maka kata Rasulullah, kalau kalian bertemu Dajjal dan disuruh memilih antara duanya, masuki apinya. Karena sesungguhnya hakikatnya itu air yang dingin. Ya, jadi kalau qadar Allah nanti ketemu Dajjal, Pak, jangan pilih airnya, Pak. Pilih apinya. Karena itu sihirnya, nak. Siapa? Dajjal. Dajjal itu sihirnya luar biasa. Iya. Na'udzubillah. Cuman kita ini orang Indonesia suka penasaran, Pak. Iya. Kita Dajjal yang mana sih? Yang mana sih? Yang mana? Iya. Kan kita suka orang Indonesia kan begitu, suka penasaran, Pak. Awas Dajjal, hindari Dajjal, mari deketin. Ini penasaran. Makanya disebutkan dalam hadis, banyak orang yang terkena fitnah gara-gara itu. Mereka penasaran, pengen tahu ini terkena fitnah. Kenapa? Karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Makanya Rasulullah mengatakan, apa idza sami'tum mud-dajjal bi ardin falyan'a anhu. Kalau kalian mendengar Dajjal di suatu tempat, menjauhlah darinya. Antum dengar Dajjal lo sampai pancoran, lari. Ya. Saat sholat di antara dua tiang itu sholatnya sah apa tidak? Memang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik berkata, kami dahulu menghindari ini di zaman Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain, kami dahulu diusir ya darinya. Jadi disuruh menjauh ya saf yang ada di antara tiang-tiang tersebut. Kecuali kata para ulama, kalau memang sudah sangat penuh dan tidak ada tempat yang lain, ya sudah enggak masalah. Iya. Kalau sah salatnya sah, salatnya sah. Bolehkah imam mengingatkan makmum handphone rapatkan saf dengan bahasa Indonesia? Tidak masalah. Ya. Tidak masalah karena tujuannya adalah untuk mengatur makmum. Rasulullah SAW sebelum sholat beliau mengucapkan istau tarasau ya linu baina ikhwanikum. Rasulullah SAW mengatakan kalau pakai bahasa Arab kan antum gak ngerti apa itu artinya sih. Mam artinya apa sih mam? Ya. Daripada pakai bahasa Arab gak paham, imam terpaksa pakai bahasa Indonesia gak masalah. Yang penting tujuannya adalah untuk mengingatkan supaya meluruskan saf, supaya tidak bikin mengganggu orang dengan handphone ya. Dan yang lainnya gak masalah. Wallahu'alam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.